Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Indonesia berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yamidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat aman yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita berada di gedung masjid kampus UGM tanpa ada kekhawatiran dan ketakutan jangan-jangan bergoyang karena gempa. Yang nikmat ini tidak dimiliki oleh saudara kita yang mungkin berada di beberapa daerah yang sedang mengalami bencana. Dan hadirin yang kami hormati, Anda datang di sebuah forum yang siap dengan satu kata semangat, yaitu hijrah. Siap bertanya dengan masalahnya dan siap menerima jawaban dari Al-Ustadz Erwandi yang mungkin bisa jadi jawaban itu tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kami berharap jangan sampai forum ini adalah forum yang membuat kita semakin kecewa dan membuat kita semakin galau, karena kita datang bersama-sama untuk siap mempertanggungjawabkan setiap harta yang kita dapatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Karena itulah penekanan yang selalu kita berikan bahwa kajian masalah muamalah tidak bisa lepas dari permasalahan tauhid. Ketika seseorang memiliki ideologi yang benar, akidah yang baik, tauhid yang lurus, maka insya Allah dia akan lebih mudah untuk dikendalikan dengan aturan syariat, meskipun bisa jadi itu berat bagi kehidupan dunianya. Dan saya anggap Anda yang hadir di sini sudah memiliki itu, sehingga nanti jawaban Ustadz Erwandi barangkali tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, Anda siap untuk menerimanya. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit tentang IBR. Ada apa dengan Indonesia Bersih Riba? Melihat kenyataan di lapangan, banyak sekali kaum muslimin yang menjadi korban riba. Meskipun gerakan anti riba sudah menjamur di mana-mana, namun perjuangan belum selesai. Dan kita tidak hanya berbicara dari sisi teori dan dari sisi hukum, tapi sudah saatnya kita berbicara dari sisi solusi. Ada banyak sekali mereka yang terjerat di lembaga keuangan ribawi, baik yang berlabel konvensional maupun tanpa label konvensional, dalam tanda kutip label syariah, baik yang bentuknya bank yang punya ATM maupun yang bank yang tanpa ATM, bank pelecit, yang itu bisa jadi lebih berbahaya. Dan melihat dari sisi yang lain, ada banyak potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka punya dana besar namun hanya tersimpan di rekening bank mereka. Mereka hanya bisa nonton angka saldonya, tapi potensi itu tidak bisa dimanfaatkan. Maka IBR hadir dalam rangka untuk ta'awun alal birri wa taqwa, menyambungkan dua kondisi ini. Mereka yang punya potensi, kita sambungkan dengan mereka yang membutuhkan bantuan kaum muslimin yang lain, terutama mereka yang saat ini sedang terjerat riba. Ada tiga hal, atau sebelumnya ada dua istilah yang bisa kita gunakan untuk menyebut orang yang berhubungan dengan IBR. Pertama adalah orang yang membutuhkan bantuan dana, kita istilahkan dengan sahabat. Ada tiga hal yang kita lakukan untuk mereka yang menjadi sahabat IBR. Pertama adalah edukasi tentang masalah bahaya riba. Dan ini kita lakukan dengan cara, siapa yang ingin mendapatkan bantuan dari IBR, syaratnya satu, wajib ngaji. Dan ini tujuannya adalah untuk controlling, agar dia bisa diketahui posisinya dan bisa diketahui bagaimana latar belakang kehidupannya. Kemudian yang kedua, dia sudah taubat dari riba. Kita berikan edukasi kepada yang bersangkutan, sampai betul-betul bahasanya dirinya telah keluar atau telah taubat dari riba dan ingin memperbaiki dirinya dengan mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah pendampingan. Bagi mereka yang barangkali punya kesulitan untuk melakukan penawaran ke bank. Karena kita berharap ketika menawar ke bank, kalau perlu bunganya 0%. Kalau bisa bunga yang diserahkan 0%, habis, tidak ada yang tersisa. Namun ini butuh kekuatan. IBR menyediakan ada banyak sekali kawan-kawan ex-bankir. Dan alhamdulillah kita juga tergabung dengan sebuah lembaga kumpulan para lawyer yang insya Allah siap untuk mendampingi kawan-kawan kita yang barangkali berurusan dengan bank sampai masuk ke ranah pengadilan. Kemudian tahapan yang ketiga atau bagian yang ketiga yang kita berikan kepada sahabat adalah bantuan. Bagi mereka yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, karena sebagaimana kita punya kaidah, berani nawar berarti berani bayar. Ketika dia sudah menawar ke bank dan dikabulkan, berarti kita harus siapkan dana untuk membayarnya. IBR insya Allah menyediakan sebagian dana dalam rangka untuk memberikan bantuan agar kaum muslimin bisa segera lepas dari utang di bank. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, lalu dana IBR ini dari mana? Hadirin yang kami hormati, IBR terlahir dari sebuah forum kajian Rabu pagi yang membahas seputar masalah tauhid. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan berikutnya kita sedang membahas tentang kitab Usulus Salasah yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad. Terbit dari kajian seperti ini, kita menghadirkan IBR sehingga IBR itu berangkat dari semangat nirlaba, bukan untuk mencari keuntungan, murni dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Lalu dari mana dana IBR? Ada 4 sumber dana, ada 4 keran yang kita buka. Pertama adalah keran donasi. Dan ini biasanya kita buka di setiap kajian Rabu pagi. Dan termasuk di beberapa kajian yang diselenggarakan oleh IBR, saat ini insya Allah Anda kalau jumpai kota infak, ada kota infaknya Pak? Nah itu insya Allah bisa kita pakai untuk pengembangan atau untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Tolong kota infaknya dikelilingkan. Kalau sudah selesai keliling, diputar lagi Pak sampai tawaf 7 kali. Semoga satu kardus penuh. Yang kedua, kalau dana donasi biasanya hanya sedikit, karena ini sifatnya sukarela. Yang kedua, kita membuka keran utang. Anda punya rekening di bank, duit nganggur di bank, dimanfaatkan oleh bank untuk menindas kaum muslimin yang membutuhkan. Maka silahkan diutangkan ke IBR sampai batas waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Dan nanti mohon agar dalam rentang waktu 1 tahun dana ini jangan diambil. Karena membatasi waktu atau memberikan batasan waktu ketika transaksi utang diperbolehkan. IBR akan menggunakan dana ini untuk membantu kaum muslimin juga dengan akad utang. Daripada duit Anda ditaruh di bank tidak memberikan manfaat, sebaiknya duit itu ditaruh di lembaga yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, sama-sama tidak memberikan tambahan, tapi yang satu menguntungkan bagi umat dan yang satu bisa jadi merugikan bagi umat. Kemudian yang ketiga, kita juga membuka keran wakaf tunai. Bentuk wakaf tunai bagaimana? Ini meniru satu proyek yang diselenggarakan di Kuwait, ada satu lembaga namanya Bab Rizki Jamil, Pintu Rizki Jamil. Anda ketika wakaf, itu biasanya diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang fisik, masjid atau lembaga pendidikan atau rumah sakit. Kita punya satu bentuk wakaf tersendiri, yaitu wakaf dalam bentuk dana cair. Uang itu kita tampung dan kita salurkan untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Dan nominalnya tetap, tidak akan pernah berubah. Nominal itu tidak akan pernah berkurang. Sehingga dia bisa mengalir kemana-mana, bagi mereka yang membutuhkan silakan mengambil dana itu, tapi nanti tetap kembali ke IBR. Posisi IBR dalam hal ini adalah sebagai nadhir wakaf. Kemudian yang ketiga, atau yang berikutnya yang keempat adalah, kita juga menampung dana zakat, bagi kaum muslimin yang punya kelebihan harta, dan sudah berkewajiban zakat, IBR siap menampungnya untuk disalurkan kepada al-gharimin, orang-orang yang termasuk salah satu di antara 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Kita berharap semoga dengan kerjasama seperti ini, Anda punya potensi dan ada di pihak yang lain orang yang membutuhkan bantuan Anda dengan melalui kerjasama yang baik untuk memanfaatkan potensi umat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan keberkahan bagi usaha kita. Nah, agar kemudian kegiatan IBR ini memiliki payung hukum, kita punya satu yayasan namanya Yayasan Amal Abadi. Lambangnya seperti huruf Ain yang ada di sebelah kiri, Pak ya. Yayasan ini kita dirikan, tujuannya adalah salah satunya dalam rangka untuk menjadi payung hukum IBR. Dan kegiatan utama yayasan ini untuk saat ini kita punya 4 kegiatan. Yang pertama IBR sendiri. Yang kedua adalah penyediaan lahan pemakaman Islami khusus untuk Muslim Yogyakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah calon lahannya sudah ada di daerah Bimo Martani, Kecamatan Ngemplak. Nanti kita juga akan menyediakan tim ngrukti jenazah. Tim ngrukti jenazah. Dan insya Allah lahan yang kita sediakan cukup untuk menampung 1000 jenazah Muslim. Bagi yang mau daftar sejak sekarang diperbolehkan. Karena kuburan kita tidak ada tulisan khusus yang sudah tua, ya. Berlaku untuk umum. Kemudian yang ketiga, kita juga sedang mengelola sebuah lahan wakaf yang insya Allah nanti akan dijadikan sebagai salah satu lembaga pendidikan. Rencananya akan digunakan untuk membangun SDIT. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan kajian-kajian ilmiah, terutama bertajuk seputar masalah muamalah. Demikian sekilas tentang IBR dan Yayasan Amal Abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan keberkahan untuk usaha kita semua, terutama usaha yang didasari semangat untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Dan selanjutnya kita akan menyimak tausiah dari Al-Ustaz Dr. Enwandi Tarmizi. Beliau akan memberikan mukaddimah beberapa menit. Selanjutnya sebagaimana biasa, kita sudah sediakan beberapa stand mic. Ada di kanan satu, kiri satu, belakang ada? Tidak ada, di atas satu untuk ibu-ibu. Silahkan bagi yang nanti sudah dipanggil namanya untuk menyiapkan diri di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi untuk menempati posisi yang telah kami sediakan. Naam, kita akan mendengarkan tausiah beliau. Wal'an natrukukum ma'al ustad wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Ushul unwan riba yaqtulu. Ya masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, tema yang akan kita angkat bahwa riba membunuhmu, ini masih enteng. Allah mensifati riba bukan sekedar membunuhmu. Perbuatan riba yang kau lakukan, jika tidak engkau bertaubat, kau ajak Allah perang. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti dari berbuat riba dan tidak bertaubat, ayo perang lawan Allah. Akhi, senjata apa yang akan Anda persiapkan melawan Allah? Kalau saja ketika seorang pendeta Yahudi mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat wada Allahul arda fi isba', Allah meletakkan bumi itu usbu', di atas usbu'. Dalam masyarakat usbu' itu ini jari. Kalau saya meletakkan ini fi isba', ini artinya kemudian was-samawati fi isba', langit di isba', kemudian was-syajara wal-anhara fi isba', kemudian pepohonan dan laut serta sungai di isba', wal-jibala fi isba', kemudian gunung fi isba'. Senjata apa yang bisa Anda gunakan untuk melawannya? Rasulullah mendengar ucapan khabar tersebut, beliau tertawa hatta badat nawajizuh, sampai kelihatan taringnya, membenarkan ucapan pendeta tersebut. Karena Allah mengatakan وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, berdosa menentang Allah, mereka tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah. Nanti di hari kiamat, kata Allah Azza wa Jalla, al-ard, bumi, kalau qabdah, dalam bahasa Arab itu, ini qabdah. Kalau dikatakan bumi fi qabdatih, bumi dalam qabdah saya. Pahamnya? Allah mengatakan, wal-ardu jami'an qabdatuhu, bumi dengan seluruh isinya dalam qabdah Allah. Was-samawat matwiyatun biyamini, langit yang sampai sekarang orang tidak tahu di mana ujungnya. Matwiyah, matwiyah itu dalam bahasa Arab ini karena atwi, dilipat. Atwi. Biyamin, yamin dalam bahasa Arab ini tangan kanan. Matwiyah biyamin, itu yang akan Anda lawan. Kira-kira senjata apa yang bisa Anda persiapkan? Andai Anda memiliki nuklir semua yang ada di bumi ini di tangan Anda, bisakah nuklir itu menghancurkan bumi, seluruh bumi ini? Paling yang sempil mungkin pulau kecil, Pulau Sumatera enggak mungkin hancur, apalagi benua-benua yang besar lainnya. Ya, tidak ada artinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berbuat riba bukan berarti sekedar dia membunuhnya, membunuh dirinya. Lebih dari itu, dia berperang menghadapi Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Kursi di dalam bahasa Arab, kalau ini namanya arsh, tempat duduk raja-raja. Kalau kursi itu tempat kaki. Perbandingan langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah bagaikan satu cincin di padang pasir yang luas. Skala berapa? Kemudian perbandingan kursi Allah dengan arasy lebih besar lagi dari itu skalanya. Lalu Anda di bumi tadi, skala banding berapa Anda dengan bumi? Maka orang yang tidak mengerti akan Allah Azza wa Jal, hanya mereka yang berani melakukan riba dan menyatakan perang melawan Allah. Yang Anda lawan bukan satu batalion pasukan khusus, bukan. Satu batalion pasukan khusus, manusia seluruhnya, jangan satu batalion. Dikirim oleh Allah Azza wa Jal, satu angin dingin, semuanya dicabut ruhnya oleh Allah. Lalu perbuatan riba yang dilakukan tadi bukan sekedar membunuh Anda, tetapi menjadikan Anda bukan sekedar kalah perang, pasti menjadi mendapatkan kehancuran di atas kehancuran. Sehingga tidak berlebihan kalau Imam Malik ketika ditanyakan tentang apakah ada dosa lebih besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam rongga perutnya, beliau mencari beberapa hari, mengulangi hafalan Qur'annya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kepalanya. Kemudian mengatakan bahwa yang paling berat, yang paling besar dosanya yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam rongga tubuhnya adalah riba. Saya tidak dapatkan siksaan yang diberikan oleh Allah lebih berat daripada riba. Apapun perbuatan manusia, dosanya yang dimasukkan ke dalam mulutnya, ribalah yang paling berat. Apa hikmahnya ini, ikhwan? Karena kaidah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan biasanya sesuai dengan perbuatannya. Kenapa begitu berat balasan dan siksaannya? Padahal dia mungkin dalam keadaan umpamanya masa orang punya motor, saya enggak punya motor. Orang punya rumah, saya enggak punya rumah. Orang punya smartphone, saya enggak punya smartphone. Dan itu kebutuhan hidup saya. Kenapa gara-gara itu saya mendapat siksaan yang berat dari Allah? Bukankah Allah Maha Pengasih, Penyayang? Ada apa di balik itu sehingga terlalu berat siksaan dilakukan oleh yang diberikan oleh Allah? Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam bukunya Al-Jami' fi Usulir Riba, beliau mencoba menafsirkan ayat tersebut, memahami hikmah di balik itu dengan perkataan beliau bahwasanya yang terjadi dalam perbuatan riba, kezalimannya bukan kepada satu dua orang manusia. Manusia membunuh manusia yang lain. Berapa kemampuannya membunuh manusia? Ada yang bisa 1000? Hah? Ada yang bisa 1 juta dibunuhnya manusia? Yang paling menghebohkan adalah bom atom di Nagasaki Hiroshima. Berapa korbannya? Sampai 1 juta? Sampai Ustaz, Hah? Wallahualam, saya enggak tahu. Makanya saya tanyakan ke antum. Enggak ada juga yang tahu antum. Mungkin tidak sampai 1 juta. Ya. Tapi lihat dampak riba yang menyebabkan inflasi semua teori para ekonom muslim, non-muslim, dari manapun ilmu mereka belajar, sampai pada satu kesimpulan, riba menjadi penyebab utama terjadinya inflasi. Inflasi, berapa manusia yang dizaliminya? Terjadi inflasi 7%, 9%, 10%, 12%, dan seterusnya. Semua orang yang memegang mata uang rupiah, 200 juta lebih, akan apa artinya inflasi itu? Daya beli uangnya akan berkurang sebanyak itu. Kalau dikatakan inflasi 9%, berarti daya beli uangnya berkurang 9%. Ini maling tingkat tinggi. Sejenis jeniusnya maling. Paling bisa dia curi dari satu brankas, dari satu bank, dibobolnya satu ATM, dan seterusnya. Itu berapa yang terzalimi? Satu tumpuk, satu komunitas. Kalau ini dizalimi, semua yang memegang uang itu terzalimi. Maka jangan pernah katakan saya akan berakad riba itu memberikan kredit kepada orang-orang yang kaya. Saya tidak pernah menzalimi orang lain. Orang yang meminjam uang dengan cara kredit untuk modal usahanya, dia pasti akan memasukkan bunga riba itu ke dalam biaya produksinya. Sehingga barang dan jasa yang dia jual sudah masuk di sana bunga riba. Bila bunga riba naik, maka terjadi inflasi. Bila bunga riba turun, juga terjadi inflasi. Kenapa? Karena ketika bunga riba turun, bunga kredit turun, maka orang berlomba-lomba mengajukan pinjaman sebanyak-banyaknya, dan bank-bank riba tersebut tamak, sehingga mereka membuat uang kartal dicetak emang terbatas, tapi mereka memungkinkan menerbitkan uang giral. Ketika jumlah uang lebih banyak daripada barang dan jasa yang ada, maka terjadi juga inflasi. Riba selagi masih ada, maka terjadi inflasi. Jangan katakan saya membuat riba dengan orang tertentu. Ya. Dengan demikian, semua orang yang menabung dalam rekening riba tadi, dialah yang mencuri, yang menyebabkan mata uang tadi turun daya belinya. Siapa yang berani melawan mereka? Kalau maling tinggal teriak, rampok tinggal teriak. Kalau para pembuat inflasi ini yang makan uang manusia 7%, 9%, 10%, 12%, siapa yang mau meneriakin mereka? Karena tidak ada yang berani melawan mereka. Dan Allah Maha Adil, Allah mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim pada diriku, dan aku jadikan perbuatan zalim itu aku haramkan juga kepada kalian. Maka jangan kalian menzalimi. Maka hanya Allah yang berani memerangi mereka dan melawan mereka. Maka jangan pernah anggap remeh masalah dosa riba. Dampaknya bukan kepada satu dua orang, tapi seluruh orang yang memegang mata uang tadi. Ya. Dengan demikian, dia lebih daripada sekedar membunuhmu. Karena yang kau bunuh, yang kau rampas dan yang kau curi dengan sebab adanya inflasi tadi, bukan satu dua orang, ratusan juta orang. Maka bayangkan, ratusan juta tadi ingin mengambil haknya dari Anda, ya, mereka tentu tidak mampu. Maka Allah pun tidak akan membiarkan kezaliman tadi. Allah yang mewakili mereka untuk memerangi para pelaku riba. Oleh karena itu, ikhwani sekalian, sebagaimana syirik, zina, kemudian mencuri diharamkan dalam semua syariat samawi karena merusak manusia, merusak kehidupan manusia, maka riba juga termasuk yang diharamkan oleh Allah dalam semua agama samawi. Menurut Profesor Rafiq Yunus Al-Misri tersebut dalam buku beliau tentang Al-Jami' fi Usul Riba tersebut, beliau menjelaskan, menurut teori beliau, riba sudah terjadi semenjak manusia mengenal mata uang. Dalam yang kita pelajari bahwa pertama, orang tidak mengenal mata uang. Beliau tidak meyakini teori ini karena ada satu asal dari Ka'ab bin Malik yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, bahwa Adam alaihi salam, beliaulah orang yang pertama menggunakan mata uang dinar dan dirham, mata uang emas dan perak. Dan mata uang ini rentan terkena riba seperti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syarat melakukan pinjam minjam tukar menukar. Itu perkiraan beliau. Akan tetapi nas yang jelas bahwa umat Yahudi dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an sudah melakukan riba sudah berabad-abad yang lalu, ya, dan Allah pun telah mengharamkan kepada mereka untuk berbuat riba tadi. Akan tetapi Yahudi dikenal dengan umat yang merubah-rubah kitabullah, mereka merubah makna bahwa Allah mengharamkan riba dengan ucapan para pendeta mereka, Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi. Mafhumnya apa? Yahudi A memberi pinjaman kepada Yahudi B, haram kembali berlebih. Tapi bila Yahudi A meminjamkan uang kepada non-Yahudi, boleh bertambah? Seperti itu. Boleh bertambah. Karena mereka mengatakan yang kitab yang mereka robah dari Taurat itu bahwasanya riba diharamkan oleh Allah kepada sesama Yahudi. Ya. Dan itu juga yang dipahami dan diyakini oleh para tokoh-tokoh agama Nasrani. Sehingga dalam pelajaran ekonomi, bahwa di abad ke-17 setelah masa Renaissance, para pakar ekonomi membuat teori-teori bagaimana riba itu menjadi halal. Berarti yang mereka yakini dalam agama mereka dan keyakinan mereka bahwa riba itu hukumnya halal atau haram? Hah? Tentu haram, karena mereka butuh membuat teori-teori penghalalannya. Seperti LGBT membuat berbagai argumen dan macam-macam, ya, diskusi-diskusi ilmiah menurut mereka untuk bagaimana melegalkannya. Berarti secara naluri dan secara agama bahwa ini dihalalkan atau diharamkan? Diharamkan. Itu teori-teori yang mereka buat. Sehingga ada teori waktu adalah uang, sehingga setiap waktu uang Anda dipakai oleh orang boleh diminta dibayar uang. Ya. Alhamdulillah, para ulama Islam, para fuqaha, tinggal tanya jawab. Dakika wahidah, satu menit kata Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas mukaddimah yang beliau sampaikan. Kita akan break salat Isya dan saya yakin yang ada di sini sudah membawa banyak masalah. Insyaallah mohon bersabar, pertanyaan kita sambung setelah salat Isya insyaallah. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Indonesia Bersiri. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Kita akan memasuki sesi yang kedua, insyaallah nanti lebih banyak diisi dengan tanya jawab. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, bagi peserta atau bagi ikhwah kajian yang sudah mengirim pertanyaan dan nanti disebut namanya, mohon untuk menyiapkan diri di mic yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya kita persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi untuk menempati posisi yang telah kita sediakan. Dan sebagai informasi tambahan, insyaallah bagi beberapa peserta kajian yang dinilai berprestasi akan mendapatkan hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Ada beberapa buku yang sudah disediakan. Dan kita berharap setiap yang bertanya untuk menyampaikan data sesuai dengan aslinya. Tidak usah takut jika jawabannya tidak sesuai selera, ya. Kita siapkan dulu 5 putra 5 putri. Pak Angga dari Karanganyar, kemudian Abu Azam dari Tegal, selanjutnya Ahmad Faisal dari Sleman. Tiga dulu silahkan menyiapkan diri. Kemudian yang putri, Ibu Latifah dari Banguntapan, kemudian Ibu Nasa Bastia dari Blitar. Silahkan menyiapkan diri di mic yang sudah disediakan. Baik, sambil menunggu peserta yang mau menyiapkan diri untuk bertanya, ini ada pertanyaan lewat WA Ustaz, barangkali mungkin malu untuk disampaikan di stand mic. Pertanyaannya, jika ada istri yang utang uang 3 juta ke suaminya untuk keperluan pribadi, suami bersedia memberi utang dengan syarat istri mau mencuci tiap malam. Apakah ini termasuk pijit riba? Karena mengambil manfaat dari akad utang piutang. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ba'du. Istri pinjam uang ke suami, gitu. Nah, kemudian istri nanti akan membayar sejumlah uang dengan pertambahan jasa pijit. Apakah riba atau tidak? Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqrada ahadukum qardan fa uhdiya ilayhi aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkabu illa an yakuna bainahu wa bainahu qabla dhalika." Apabila seseorang kalian memberikan pinjaman kepada orang lain, akad pinjam-pinjam, lalu orang yang menerima pinjaman memberikan hadiah barang atau memberikan jasa tunggangan, kata Rasulullah SAW, jangan terima hadiahnya dan jangan naiki tunggangannya kecuali sudah terjadi saling berbagi hadiah atau saling menawarkan jasa tunggangan sebelum akad pinjam meminjam tadi. Kita lihat suami istri. Kalau selama ini istri tidak pernah mijitin suami, lalu dengan pinjaman tadi istri baru mau memijit, iya betul riba. Walaupun suami istri, riba tetap terjadi walau suami istri. Seperti yang diriwayatkan perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, antara suaminya sahabi Zaid bin Mas'ud dengan istrinya Zainab saling pinjam meminjam dan ada pengelabuan riba. Tetap Aisyah mengatakan ini adalah sebuah dosa yang berat. Jelas ini? Maka kembali kepada kondisi sebelumnya. Bila tidak pernah istri memijat, tapi menurut saya enggak mungkin. Tapi mungkin kalau terjadi, wallahu alam. Ya. Maka hukumnya adalah betul riba. Nah, Allah barik. Jadi kesimpulannya ditolak pijitannya saja. Pijit-pijit saja. Tanpa ada pinjaman pun kan istri sayang ke suami. Kalau antara orang lain dengan Anda, mungkin ya selama ini dia tidak pernah mijitin Anda. Tapi saya pikir, enggak tahu kebiasaan orang Jogja. Setahu saya kebiasaan orang laki suami istri di tempat lain, biasa istri mijitin suami tanpa imbalan. Wallahu a'lam. Berarti tidak ada riba. Nah, jazakallahu khairan. Allahumma. Saudara Angga sudah siap? Baik, silakan di stand mic. Silakan menyampaikan pertanyaan dan tolong kita batasi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Karanganyar. Saya adalah mantan pegawai bank 1 tahun yang lalu, Ustaz, di bank konvensional. Dan alhamdulillah saya sudah meninggalkan itu sejak Desember 2017. Dan alhamdulillah sekarang saya menganggur. Sudah Anda menganggur. Anda selamat dan menyerah, tidak berani perang melawan Allah, berarti Anda selamat. Ya Ustaz, yang jadi gelisah saya selama beberapa bulan ini, dulu itu saya meninggalkan di bank itu bukan karena Allah, karena oh ini riba, oh uang saya selalu habis, kemudian saya langsung berani untuk resign. Itu dulu saya mengaku itu. Kemudian berjalannya waktu saya mulai sadar saya harus membenahi niat, ya istilahnya niat karena Allah gitu. Dan itu apakah boleh Ustaz? Kemudian di samping itu saya masih umur 25 tahun ya, jadi ingin membahagiakan orang tua, istilahnya ingin membantu orang tua yang memang mas saat ini masih punya hutang riba juga gitu. Nah di sini gelisahnya saya itu juga saya belum berpenghasilan, belum mendapatkan pekerjaan, hanya mondar-mandir di masjid, hanya membantu orang tua berdagang, dan itu bagaimana, dan langkah ke depan bagi saya itu bagaimana Ustaz? Hai ikhwani wa akhwati fillah, tadi sudah kita gambarkan apa yang dimaksud dengan kalimat yang sering kita ucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Bagi Allah, masjid ini seluruhnya dalam detik ini berubah menjadi emas. Dan silakan ambil satu tiang buat Anda. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Pasti bisa. Satu tiang ambil buat Anda berapa ton itu? Hah? Pasti bisa. Tetapi terkadang karena kita tidak menghormati dan menghargai Allah, kita sering melupakan Allah, kemudian kita menyandarkan diri kita kepada asbab. Kita menyandarkan segala sesuatu dengan logika kita. Ya. Kalau orang menyandarkan dengan logikanya, tidak mungkin Qarun bisa kekayaannya sampai ke Indonesia. Ya atau tidak? Kalau Anda gali di bawah rumah Anda dapat emas, itu atas siapa? Qarun. Ya. Maka Allah memurkainya ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan itu, semua kekayaan ini adalah karena ilmuku dalam berbisnis, dalam berdagang. Tidak ada itu. Semuanya adalah rahmat Allah Azza wa Jal dan kehendak Allah dan kemudahan dari Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa dalam mencari rezeki. Tetapi jarang di antara kita yakin akan hal ini. Selalu bersandar kepada makhluk, bersandar kepada asbab, dan merupakan Allah yang menciptakan kita semuanya, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya, sering kita lupakan. Kalau saya katakan dan ustaz-ustaz Anda mengatakan, sering itu ketika orang mengeluhkan, saya punya utang sekian ratus juta, utang riba sekian puluh juta, rumah dengan akad riba anggaran sekian miliar, lalu saya nasihati dia minta kepada Allah, biasanya jamaah ketawa. Mana iman kita ya ikhwan? Apa Anda pikir sekedar untuk itu Allah tidak mampu melakukannya? Ketika Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Abu Daud dalam sunannya, melihat seorang sahabatnya berdoa di masjid beliau pada waktu duha, pada waktu orang bekerja mencari yang halal dan rezeki Allah, dia menetap di masjid. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada dia, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, humumun lazimatni waduyunun rakibatni. Ya Rasulullah, aku keluh kelisah, ketakutan, karena hutang-hutangku sangat banyak. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid daini minal ajzi wal kasal, wa min ghalabatid daini wa qahril rijal. Mungkin anda ketika diajarkan, diingatkan dengan hadis ini, mungkin akan berkata, kalimat pendek bisa membayar hutang saya yang miliaran, yang ratusan juta, Ustaz. Intinya mana keimanan kita kepada Allah? Lemahnya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sahabi Jalil ini mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baca doa itu setiap pagi dan petang. Maka beliau mengatakan, fa'antu dzalika faqadallahu an daini. Aku lakukan itu, maka Allah membayarkan hutang-hutangku. Diriwayatkan dari Imam Az-Zahabi di dalam siarnya bahwa seorang ulama tabi'in penasihat khusus Khalifah Umar bin Abdul Aziz bernama Raja' bin Haywah. Raja' mendapat gaji dari Baitul Mal setiap bulannya 30 dinar. Setiap dia menerima gaji dari Baitul Mal, sebelum sampai ke rumah, itu gaji habis dibagi-bagikan di jalan menuju rumah kepada para fakir miskin, janda, anak yatim, orang yang membutuhkan. Lalu sepupunya menanyakan, Rojak, hidupmu seperti apa? Setiap terima gaji dari Baitul Mal kau bagi-bagikan. Memangnya kau hidup pakai apa setelah itu? Kata Rojak, tidaklah setiap aku bagi-bagikan uang tersebut, melainkan aku masuk ke rumahku dan aku dapatkan di bawah bantalku uang dengan jumlah yang sama. Masya Allah. Lalu sepupunya ini mengamalkan. Hah, apa yang terjadi? Dicarinya di bawah bantal enggak ada. Lipatan baju tidak ada. Di sana sini dalam rumahnya tidak ada. Datang kepada Rojak marah-marah. Kata Rojak bin Haywa, amaltu Allah bil yaqin wa anta tu'amil Allah bitajrubah. Aku bertransaksi dengan Allah yakini dengan perkataan Allah dan ucapan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu. Tidaklah sedikit satu pun, sedikit pun yang kalian belanjakan untuk taat kepada Allah, melainkan pasti diganti oleh Allah. Bukankah semua kita sering mendengar hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, setiap terbit matahari maka turun dua orang malaikat, yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang menginfakkan hartanya di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah, beri ganti. Satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Adapun orang yang menahan hartanya untuk kebaikan dirinya dan kaum muslimin, ya Allah hancurkan hartanya. Tapi iman di hati kita kurang, ikhwan. Semua kita yakin dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah tunjukkan jalan keluarnya, dan Allah beri rezeki dia dari jalan yang tidak dia duga-duga. Jangan katakan rezeki yang kita dapatkan hari ini hasil dari perencanaan, hasil dari jerih payah, hasil daripada strategi bisnis dan selainnya. Tidak ada itu. Bohong. Ya. Tapi asbab ia dilakukan. Tapi hasil dari asbab kita tentu tidak. Cukup, akhi. Minta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal memberikan yang halal kepada kita semuanya. Bukankah dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Kalaulah semua hamba-hambaku, jin dan manusia, ya, berada dalam fi atqa qalbi rajulin minkum, dalam ketakwaan, ma zada zalika fi mulki syai'a, sedikit pun akan tidak bertambah kerajaanku. Dan sebaliknya, kalau semua hamba-hambaku berada dalam hati yang paling maksiat, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Maka andai Allah berikan semua kita emas bergunung-gunung, sedikit pun tidak akan berkurang kerajaan Allah Azza wa Jalla dan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah, Dia yang maha kaya, Dia yang maha kuat, Dia yang atas segala sesuatu berkuasa. Wallahu li taufik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dan semoga jawaban dari beliau tidak hanya memberikan solusi bagi penanya saja, tapi kita juga yakin insyaallah memberikan solusi bagi yang lain. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Abu Azam, apakah sudah menyiapkan diri, dan Bapak Ahmad Faisal. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Azam dari Tegal. Ustaz, bagaimanakah hukum penghasilan dari bekerja di sebuah showroom jual beli kendaraan bekas yang di situ terdapat praktek riba, dan setengah model dari jual beli itu dipinjami oleh salah satu bank konvensional? Baik. Insyaallah. Sebentar. Allah berkati. Anda ada hubungan dengan pinjaman dan tidak dengan ada. Saya bekerja di situ. Bekerja sebagai supir dan membersihkan kendaraan. Sebagai supir dan membersihkan kendaraan. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Bila tidak ada berhubungan dengan itu, hukum asalnya adalah mubah. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah jawabannya mubah, Pak Hasan, ya. Baik. Selanjutnya ke Pak Ahmad Faisal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal dari Sleman. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya membayar pajak dari harta riba? Pajak dari dengan harta riba. Dengan harta riba. Berarti Anda mendapatkan manfaat dari harta riba tadi. Iya, akan berkurang kezaliman kepada anda kan ya. Ya, harta riba tadi dikeluarkan bukan untuk mendapatkan manfaat, tetapi anda melepaskannya dari kepemilikan anda. Ya, diberikan untuk pajak karena fasilitas umum dibangun dari pajak, pada dasarnya tidak ada masalah. Allah Ta'ala. Yang kedua Ustaz, saya seorang freelancer, saya memiliki rekening di luar negeri. Saya memiliki rekening di luar negeri dalam bentuk dolar. Di luar negeri. Dalam bentuk dolar. Kemudian saya memindahkan ke Riyadh. Itu butuh waktu 2 hari karena masalah perbedaan waktu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Rekening anda punya dua, satu dolar, satu rupiah. Iya, satunya di luar negeri, satunya di Indonesia. Satu di luar negeri, satu di Indonesia. Kemudian anda masukkan dari rekening dolar ke rupiah. Iya. Butuh waktu 2 hari kerja. Kurang lebih 2 hari. 2 hari kerja atau 2 hari? 2 hari kerja. 2 hari kerja, bisa jadi 5 hari atau 4 hari kan ya? Iya. Ya, 2 hari kerja. Tetapi tercatat langsung di waktu itu, atau pencatatannya juga nanti setelah 2 hari kerja? Pencatatan untuk di sisi asalnya itu langsung kurs hari itu juga, kemudian datangnya baru 2 hari kemudian. Diterima uangnya ya. Tidak pada saat itu. Tidak saat 2 hari kerja, tetapi ya. Pencatatannya langsung. Pencatatannya langsung, kursnya hari itu juga. Iya. Ini bisa dinamakan dengan qabdun hukmi. Qabd hukmi. Qabd hukmi itu bisa masuk dalam rekening. Dalam rekening kan masuk tapi belum bisa ditarik, begitu kan ya? Kurang lebih seperti itu. Iya, boleh, enggak ada masalah. Sudah, jazakallahu khairan. Allahu barik fiik. Nah, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya yang perlu menyiapkan diri, dua dari putra Abu Muhammad dan Dedi, dan menyusul untuk dua pertanyaan Abu Muhammad dari Prambanan dan Dedi dari Jogja. Menyusul dua penanya, kita selingi dulu dengan pertanyaan dari ibu-ibu. Untuk Ibu Latifah dari Banguntapan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya masih melakukan praktek riba, mungkin seperti masih nabung di bank yang tidak belum syariah, atau padahal saya pribadi dan adik-adik saya itu untuk makan atau dan lain-lain itu masih dari orang tua sepenuhnya. Apakah saya atau keluarga saya yang lainnya itu menerima uang yang seperti itu, maksudnya yang habis hasil riba itu, kami ikut berdosa? Menabung dan juga ada masih melakukan praktik yang lain seperti ikut kredit-kredit dan lain-lain. Bagaimana Ustaz? Pekerjaan orang tua saya itu pegawai negeri. Iya, pekerjaan orang tua pegawai negeri di bidang yang halal atau tidak? Oh, halal. Tetapi uangnya diletakkan di bank. Iya, di bank yang belum syariah. Jadi berapa properti, barang, rumah, aset dan lain-lain dengan cara kredit riba? Iya. Bagaimana hukum anda makan uangnya dia? Iya. Yang diberikan nafkah kepada anak istrinya, apakah dari uang riba atau dari gajinya? Dari gaji. Ini. Kalau dia bilang buat anak istriku, ini kan ada uang riba. Yang ini buat kalian untuk adalah gaji. Ini dia. Doakan kepada Allah agar orang tua dari dapat hidayah. Oh iya, baik untuk mengenai properti dan barang-barang yang mungkin didapatkan dengan kredit ribawi, pertanyaan ini sering mengganggu dan syubhatnya cukup luas. Banyak orang yang mengakini bahwa status barang yang dibeli menggunakan kredit riba itu statusnya tidak halal. Ya, betul dari satu sisi kalau andai orang yang mengatakan ini matanya syafi'i. Nah, ada mantu apa syafi'i? Kalau matanya syafi'i, maka itu Nawawi mengatakan dalam akad qad yang ada persyaratan riba, maka qadnya batal. Nah, satu akad yang tidak bisa dipisahkan, riba hukumnya batal, maka qadnya batal, maka tidak halal dengan demikian dengan uang qad tadi dia beli barang apapun juga. Riba dan syafi'i. Mungkin anda berbagi syafi'i. Sedangkan untuk masalah rumah dan kendaraan, ya, negara kita membangun infrastruktur dan fasilitas umum dengan uang pinjaman riba atau tidak? Berarti tidak sah infrastruktur dan semua kegiatan negara. Tidak dimaklumkan. Jalanan umum pakai riba, sekolah HMP pakai riba, rumah sakit pakai riba dan fasilitasnya. Pindah ke planet mana? Jumhur ulama dan pendapat ini dikuatkan oleh para ulama yang tergabung di Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fiqh Islam Internasional di bawah OKI, bahwa jumhur ulama menjelaskan akad qadnya sah, yang batal adalah akad persyaratan ribanya. Ketika seorang mengajukan kredit, ya, di situ ada dua akad. Pertama pinjam uang, kemudian ada persyaratan pertambahan riba. Pinjamannya sah, ribanya yang batil. Dengan demikian, bila uang itu digunakan untuk membeli segala sesuatunya, hukum barang itu adalah sah. Tapi apa yang dilakukan seorang muslim tentu bertaubat kepada Allah dan akhiri riba sesaat itu juga ketika dia mengetahui itu riba. Adapun status yang sudah lunas, ya, maka halal kepemilikan di tangannya berdasarkan hadis Barirah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mendapat tawaran dari Barirah, seorang budak. Barirah ini akan dimerdekakan oleh tuannya bagi siapa yang dijual oleh tuannya, tetapi tuannya tetap minta keperwalian Barirah milik tuan pertama yang menjual. Maka ini itu persyaratan batil. Dia jual, tapi tetap di tangan dia kepemilikan barang yang dijualnya, konsekuensi dari barang yang dijualnya. Ini persyaratan-persyaratan yang batil. Tapi akad jual belinya, Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ishtariha washtariti wa'atiqiha fa innamal wala'u liman a'taq. Kau belilah wahai Aisyah si Barirah itu, kemudian terima saja persyaratannya, kemudian merdekakan dia. Dan perwalian bukan untuk orang yang persyaratkan tapi milikmu, karena batal perwaliannya dan akad jual beli sah walaupun tadi digabung menjadi satu paket. Dan ini hasil ijtima' para ulama sedunia tentang masalah kartu kredit dan lain-lainnya. Seorang yang terlanjur berbuat riba, membeli pakai kartu kredit berbagai barang, ya, barang tersebut apakah halal? Halal dengan syarat dia akhiri akad ribanya. rumah yang dibeli dengan riba, dengan akad kredit, kemudian motor yang dibeli dengan cara leasing, apakah halal halal kalau setelah selesai akad ribanya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Ini bukan berarti anjuran mumpung enggak tahu kita bikin riba aja kan halal. Tidak ya, akhi. Baik. Berarti rumah hasil KPR adalah halal, tapi tidak menganjurkan bagi yang belum punya rumah untuk melakukan KPR. Siapa yang mau menganjurkan orang untuk masuk neraka? Karena Allah telah memastikan dalam Al-Quran, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah mengharamkannya, maka mereka adalah penduduk neraka. Berapa saat mereka di neraka? Khilaf para ulama makna khalidun di sini, apakah kekal selama-lamanya atau tidak? Pendapat yang rajih, khalidun di sini bermakna sangat lama sekali. Bukan berarti tidak akan keluar selama-lamanya. Maka siapa yang bisa memastikan anda, saya berbuat riba dulu nanti saya taubat? Andai anda mati saat riba belum selesai, mati dalam keadaan riba dan mengharap bertaubat, maka hanya orang yang tidak mengerti mengambil cara berfikir tadi. Nah, jadi yang khairan. Nampaknya jawaban beliau di malam hari ini banyak yang menyenangkan para peserta kajian ya, banyak yang boleh. Baik, kita selanjutnya akan berikan kesempatan kepada Bu Nasa Bastia dari Blitar untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana hukumnya menurut Ustadz seseorang yang bekerja di Bank Indonesia ataupun di OJK? Seperti itu. Iya atau tidak? Hari ini sekian ribanya, bunganya maksudnya. Ya, besok sekian ribanya, bunganya. OJK, mereka yang mengatur bank-bank riba tadi, mereka buat aturan pengawasan dan seterusnya, ya, agar riba berjalan mantap di Indonesia. Maka anda bekerja di dua lembaga ini, memantapkan riba di atas tanah air ini, yang anda lawan adalah Allah Azza wa Jal. Persiapkan senjata terkuat anda. Waliyazabillah. Baik, kita selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Abu Muhammad dari Prambanan. Apakah sudah sedia di mic? Atau Mas Dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya Ustaz, orang tua saya atau ibu saya saat ini tuh terjerat hutang riba Ustaz. Ya, orang tua saya atau lebih tepatnya ibu saya, beliau usahanya berdagang. Namun ya, beliau terjerat hutang riba. Ya, hutang riba yang ditawar-tawarkan oleh dalam hal ini bank pelecet Ustaz. Bank pelecet itu apa bahasanya ya? Iya, bank tanpa ATM. Namun iya, naam. Sebagai anak kami merasa prihatin dan kami sudah berusaha untuk mengingatkan ibu, menyampaikan dengan baik-baik akan bahaya riba, dan kami juga senantiasa membantu ibu walaupun semua kebutuhan ibu itu belum bisa tercukupi. Adapun kehidupan kami sebenarnya kehidupan yang sederhana. Yang selanjutnya, sebagai bentuk apa ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk birrul walidain kami kepada orang tua kami, senantiasa kami ketika ibu bertransaksi riba yaitu dengan berhutang itu, kami selalu menutup dan menutup hutang-hutang itu, Ustaz. Namun berulang-ulang kali juga ibu masih terjatuh pada lubang yang sama gitu, Ustaz. Dan bagaimana solusinya agar bisa menyampaikan nasihat kepada orang tua dengan hikmah, dan bagaimana solusinya juga jalan keluar ini, Ustaz. Adapun yang kedua, sampai kami pernah melakukan shock terapi kepada para bank belecit ini, Ustaz. Ketika itu kami melunasi hutang ibu dengan kami menakut-nakuti mereka, Ustaz. Dan kami waktu itu tidak mau membayar bunganya, Ustaz. Saya bayar hanya bayar uang pokoknya saja. Dan kami takut-takuti mereka apabila ini permasalahan diteruskan, kami akan melakukan suatu tindakan yang bisa membahayakan kalian, sampai saya melakukan hal seperti itu, Ustaz. Demikian, Ustaz, jazakallahu khairan nasihatnya, Ustaz. Hati manusia banyak sekali masalah. Allah memulakan hati manusia. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Maka seperti anda mengeluhkan tadi, di waktu-waktu yang saja keluhkan kepada Allah, suruh Allah lebih sayang kepada ibu anda daripada anda kepada diri anda dan kepada ibu anda. Maka mintalah kepada Allah. Allah sangat mengetahui, tapi mana usaha kita untuk berdoa yang merupakan bagian utama di dalam menyelamatkan ibu orang-orang yang kita cintai dari berbagai perbuatan saudara. Kemudian ada pun bangun lagi tadi. Saya betul-betul dengan kata-kata laporkan itu polisi. Orang tindakan melalui itu melanggar aturan di negara Indonesia, aturan negara. Nanti saya tak hayang, Ustaz. Selanjutnya kita berikan kesempatan Pak Edi. Apakah sudah sedia di mikrofon? Tidak masalah, Ustaz. Suami dan suami yang lain. Suaminya bekerja di bank syariah, dan karena ada DPS, suaminya merasa itu sudah aman. Nah, aman dari riba. Bagaimana nasihat dari Ustaz agar bisa memberikan semangat untuk hijrah bagi keluarga ini? Allah barik fikum. Saya selalu mengingatkan kaum muslimin yang bekerja di lembaga keuangan bahwasanya tidak cukup anda bekerja di sana dengan berpayungkan fatwa dan aturan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dan diterapkan oleh pihak yang berwenang seperti OJK. Wajib bagi anda sawajalla yang benar. Kalau anda ingin bekerja di sana, jangan sekedar mencari nafkah tujuan anda. Kalau mencari nafkah di sana kecil, ya akhi. Yang banyak itu seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika wafat lebih 3 juta dinar uang dia. Berapa ton emasnya itu? Lebih 100 ton emas. Emas semuanya itu, akhi, bukan pasir. Ketika beliau berwasiat akan wafat, dijelaskan oleh Al-Zahabi bahwasanya beliau berwasiat untuk setiap sahabat Nabi yang masih hidup ketika beliau wafat, masing-masing dapat dari warisannya 40 ribu dinar. Apa kilo itu? 120 kilo lebih. Dan ketika itu para lusiar menyatakan para veteran perang Badar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100. Itu dia kaya kerja di bank syariah dia, atau dia kerja di pasar? Di modal awalnya berapa besar? Dapat sebesar dinar dan satu keping dirham. Dia beli barang dengan tidak tunai, dia jual dengan tunai. Apa barang dijualnya besar? Sembako. Sembako waktu itu sami berakhir minyak sami dan susu kering. Kalau ingin mencari kekayaan seperti yang diajarkan Abdurrahman bin Auf kepada kita, dulu ni ada suq, tunjukkan aku pasar. Anda bilang, "Taib Ustaz, saya akan ke pasar uang bursa." Sehingga jadi kaya juga Ustaz. Kaya judi iya. Karena di bursa tidak ada serah terima uang. Tidak ada serah terima uang dan barang. Maka inilah perjudian gaya baru. Sehingga Profesor Rafiq Al-Musri menjelaskan para ekonom barat itu, orang-orang kafir itu, mereka menamakan bursa internasional Wall Street itu dengan kasino Wall Street. Tempat judi itu, bukan tempat menanam saham untuk mengembangkan harta. Kalau ingin kekayaan, berdagang dengan cara yang benar. Kalau tujuan Anda bekerja di bank syariah tadi adalah ingin membantu kaum muslimin mendapatkan solusi permasalahan keuangan mereka dengan cara yang tidak melanggar syariat Allah, boleh Anda bekerja di sini dengan syarat seperti tadi. Pelajari syariat Allah dengan baik, kemudian munculkan keberanian dalam jiwa Anda, minta pertolongan Allah agar bisa memperbaiki ini. Maka berbuatlah semaksimal mungkin. Terkadang Anda sampai pada titik yang tidak bisa merubahnya, apa boleh buat? Anda tidak diwajibkan oleh Allah untuk merubah bank syariah di Indonesia menjadi murni syariah. Terkadang dimudahkan oleh Allah melalui usaha Anda, walaupun tidak seluruh akad seluruh syariat, tapi yang di bawah divisi Anda bisa Anda lakukan dengan secara murni syariah. Dalam akad jual beli umpamanya betul-betul ada barang, ada serah terima, kemudian tidak ada denda keterlambatan. Bila itu memungkinkan, maka sesungguhnya Anda mendapatkan keriduan dari Allah karena telah membantu kaum muslimin mendapatkan solusi yang syar'i. Tapi kalau sekedar mencari nafkah di sana, bukan di sini tempatnya ya akhi. Ini syubhatnya terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau ingin berbuat, pelajari syariat Allah. Mungkin dengan masuk program-program ekonomi syariah yang program S2 atau S3 atau mempelajari akad-akad tersebut, ada sebetulnya standar akad yang dibuatkan oleh para ulama internasional yang di Indonesia itu dikesampingkan dan mereka merujuk kepada standar fatwa ulama lokal. Kalau ulama lokal mereka itu sesuai dengan standar ulama internasional keilmuannya, tentu hasil ijtihad mereka tidak akan berbeda jauh, karena Al-Quran dan Sunnah satu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah nasihat ini tidak hanya berlaku bagi suami penanya, tapi juga berlaku bagi suami-suami yang lainnya. Baik, Pak Dedi apakah sudah siap? Belum? Baik, kita berikan kesempatan kepada akhwat Ibu Lia Octaviana. Silahkan menyiapkan diri di mic yang sudah disediakan. Sambil menunggu penanya berikutnya untuk menyiapkan diri, ada pertanyaan lewat WA Ustaz. Mungkin barangkali karena belum sanggup untuk komik. Apa hukumnya suami melakukan taruhan dengan istrinya? Misalnya, jika suami bisa memenuhi target, maka diizinkan untuk poligami. Jika tidak sesuai target, kesempatan poligami gagal. Apakah ini termasuk taruhan yang dilarang karena mengandung ghoror? Subhanallah, penakut banget laki-laki di atas dunia ini. Untuk berpoligami harus pakai taruhan. Akhirnya kalau mau nikah, nikah aja. Jangan mungkin macam-macam taruhan-taruhan segala macam. Wallahu a'lam. Ini kan tidak ada imbalan. Tidak ada suami tidak memberikan uang, istri tidak memberikan uang, salah satu pihak yang dapat. Bila terjadi dan hilang hak yang lain, maka hukum asalnya ini adalah bagaimana istri menyemangati suami untuk berpoligami. Iya atau tidak? Sehingga suaminya bersemangat bekerja dan agar dapat cita-citanya membahagiakan dua anak manusia, istri yang pertama dan yang kedua. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Baik. Contohkan Ustaz, bukan lanjutkan. Kita beralih ke tema yang lain saja. Baik, apakah Ibu Lia Octaviana sudah siap? Belum? Sudah. Baik, berarti kita kasih kesempatan. Sudah Ustaz, sudah. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini problem dari teman sih. Dia ini nanya ke saya, kira-kira ada enggak bank yang tanpa riba? Soalnya dia ini punya uang yang banyak, mungkin puluhan juta, tapi takut kalau disimpan pribadi, takut hilang. Dan dia pun juga tidak mungkin kalau setiap keluar membawa uang dalam jumlah yang besar seperti itu. Gimana ya Ustaz ya? Baik. Kalau ingin dari uang itu mendapatkan keamanan dan kemudian bisa dimanfaatkan sesaat kepada saat dia membutuhkan, ambil produk di lembaga keuangan syariah, di bank syariah, akad yang tidak ada pertambahan dari simpanan. Anda mau nyimpan 100 juta, tetap 100 juta tanpa bertambah. Tidak ada hadiah, tidak ada bonus, tidak ada cashback, tidak ada semuanya. Ada kira-kira produk ini? Ada di beberapa bank syariah ada. Tanyakan kepada mereka, saya mau produk tabungan yang tidak ada pertambahan, tidak ada bonus, tidak ada hadiah, tidak ada segalanya. Baik. Fadal. Ada Bas? Nah. Sambil menunggu yang lain, kita panggil Pak Muhammad Wasik dari Bengkulu untuk menyiapkan diri. Kemudian Bapak Muhammad Khairil Anas untuk menyiapkan diri. Kita akan bacakan pertanyaan melalui kertas dari Bapak Ipung Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa riba bagi pelakunya yang sudah meninggal dan belum sempat bertobat dikala masih hidup tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala seperti halnya dosa syirik? Allah hanya mengatakan syirik yang seperti itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, tetapi jangan kita menjadi murji'ah terlalu salah memahami rahmat Allah yang maha luas tadi, sehingga membuat kita terlena dan berani untuk mendurhakainya. Para ulama sering mengingatkan bahwa kita beribadah kepada Allah bukan dengan sikap berharap akan besarnya rahmat Allah, tapi juga diiringi dengan rasa takut akan dahsyatnya azab Allah tadi. Maka kapan rasa takut diberatkan dari rasa berharap seperti tadi? Bila Anda khawatir jatuh dalam dosa ketika masih hidup, ya, maka beratkan rasa takut daripada rasa harap. Akan tetapi pada saat-saat sudah menghadap atau sedang menghadap Allah, beratkan rasa harap kepada Allah Azza wa Jal. Bila seorang tadi sudah wafat, maka selalulah yang hidup dari ahli warisnya dan kerabatnya untuk mendoakan orang tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosanya, karena itu bukan dosa syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Bapak Muhammad Khairul Anas sudah siap? Atau Pak Muhammad Wasik? Siapa dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul Anas. Pertanyaannya, saya mantan petugas riba. Saya mantan petugas riba, pegawai bank dulu, bank konvensional. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun yang lalu saya resign. Alhamdulillah. Dan pertanyaannya, apakah saya masih berdosa ketika saya dulu menjerumuskan nasabah-nasabah saya? Ketika dahulu menjerumuskan nasabah-nasabah saya. Apa? Memberikan pinjaman ke nasabah-nasabah atau menjerumuskan memberikan pinjaman ke nasabah. Dan sampai sekarang nasabah tersebut belum melunasi pinjaman di bank. Baik. Itu. Pertanyaannya apa? Apakah saya masih berdosa? Ikut Anda berdosa. Sudah bertobat, sudah resign kan ya? Sudah. Semoga Allah mengampuni dosa Anda. Tidak ada dosa Anda dengan urusan orang tadi. Alhamdulillah. Jazakallah. Allahu barakfikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ada kewajiban untuk menyampaikan kepada nasabahnya? Semampunya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau ada umpamanya nomor kontaknya, Anda hubungin, Anda kirim ceramah-ceramah tentang riba, dosa riba, semoga dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada penanya berikutnya, bagi para ummahat yang membawa anak-anak, mohon untuk bisa dikondisikan. Barangkali jika anaknya tidak bisa didiamkan, bisa dikasih reward misalnya. Dikasih hadiah biar dia hadiah. Ada tempat untuk bermain di luar masjid ya, di bagian belakang. Cuman air mancurnya tidak memancar. Baik, kita kasih kesempatan untuk Bapak Muhammad Wasik. Sudah siap? Silakan. Dan berikutnya Saudara Rian jika ada di sini, silakan memposisikan di mic yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya berkaitan dengan asuransi. Di tempat perusahaan swasta tempat saya bekerja itu ada seperti program dari internal perusahaan, yaitu kami menamakan program itu program ta'awun. Dan program yang ingin berpartisipasi dalam program ta'awun tersebut menyetorkan uang setiap bulan 50%. Ini di luar asuransi yang diwajibkan oleh negara. Ya, Ustaz. Nambah bikin asuransi baru lagi, satu lagi. Jadi tidak ada hubungannya dengan asuransi di luar. Jadi kita yang mengelola, kita tunjuk sendiri dari keanggotaan dari perusahaan tersebut. Terus? Terus 50%. Yang mengelola ngambil waktu kerja. Yang mengelola di luar waktu kerja, Ustaz. Artinya dia narik-narik uang setelah tutup jam kantor. Kalau itu sebenarnya sudah disetujui oleh perusahaan, karena Owner menyetujui karena 50% dana dari 100% dana yang disetorkan itu disubsidi dari perusahaan. Disubsidi oleh perusahaan. Iya, jadi tidak ada kewajiban bagi karyawan yang ingin mengikuti, bagi siapa yang ingin mengikuti, jadi dia mendapatkan fasilitas seperti ada ketentuan-ketentuan yang apa ditentukan oleh yang itu yang membuat peraturan, diantaranya kalau misalnya kita karyawan. Berarti karyawan gratis tanpa ditarik uang iuran. Ditarik uang iuran dari gaji, Ustaz. Terus tadi subsidi. Jadi perusahaan yang mana? Misalnya kita setiap anggota diharuskan membayar misalnya 120.000. Nanti 60.000 dari perusahaan. 60.000 dari perusahaan. 60.000 dipotong dari gaji kita. Kenapa enggak 60.000 saja tanpa ditambah-tambah lagi? Sehingga hukumnya menjadi halal. Itu maksud saya. Kalau dia murni hadiah dari pihak ketiga tanpa ditarik dari mereka, ini asuransi yang halal. Hibah dari perusahaan, hibah boleh ada unsur gharar. Berarti karyawan tidak harus menyetorkan, ya? Kalau disetorkan, lihat lagi lanjutan bagaimana skemanya itu. Kalau misalnya anggota yang mengikuti itu mendapatkan fasilitas seperti tidak hanya keringanan saat sakit, tapi juga kalau misalnya ada anggota yang ikut dalam ta'awun itu, dia menikah atau anaknya ada yang melahirkan, istrinya ada yang melahirkan, nanti dia mendapatkan fasilitas yang sudah ditentukan oleh apa yang mengatur itu, Ustaz. Kalau tidak meninggal gak dapat. Kalau itu ada santunan yang untuk keluarga yang meninggal juga ada santunan, Ustaz. Kalau tidak meninggal gak dapat. Tidak, Ustaz. Berarti berharap meninggal agar dapat. Bukan, Ustaz. Maksudnya kita yang karyawan yang mengikuti itu fasilitas yang apa yang bisa didapatkan tuh banyak. Cuman dari awal itu di Wallahualam alam, ini skemanya terlalu panjang, mungkin tidak cukup waktu konsul tanya jawab seperti ini. Nah, Ustaz. Kalau ada yang tertulis kirimkan ke email Eta Erwandi Tarmizi Associate Perusahaan Consulting biar dipelajari oleh tim Eta. Baik, Ustaz. Syukran jazakallah khair. Terima kasih. Selanjutnya, karena ini agak sedikit telat ya, Pak Samanda dari Aceh Tenggara dan Ibu Fani Saraswati mungkin bisa menyiapkan diri di mic yang sudah disediakan. Sambil menunggu beliau menyiapkan diri, ada pertanyaan. Apa hukumnya menyewakan lahan untuk ATM? Wallahu ta'ala a'lam. Setahu saya ATM adalah alat untuk ifa wal istifa, yaitu untuk pembayaran dan untuk penarikan. Tidak ada di sana akad riba. Ya. Maka hukum asalnya tidak ada masalah. Nah. Jazakallahu khairan. Allah barik. Pertanyaan selanjutnya, jika ada sebagian bank syariah yang dia mengaku sudah membeli barang dan akad dilakukan di kantor bank, apakah ini bisa dikatakan murabahahnya telah sesuai syariah? Sampai di sini iya. Tapi kemudian di dalam pembayaran dan klausa akadnya ada atau tidak denda keterlambatan? Ada atau tidak? Denda keterlambatan tidak disebutkan dalam pertanyaan. Tidak disebutkan berarti ada atau tidak. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah, hukum asal jual beli mubah. Baik. Kalau ada, tinggal Anda minta dibuang. Kira-kira dia mau? Oh, dia gak mau, tinggalkan dia, cari bank syariah lain yang mau. Dia kan mau jualan kan ya. Ya, tinggal kita yang tahu selera kita yang mana. Ya, kalau kita tahu penyakit kita, kita ingin menyelamatkan diri kita dari murka Allah dan adab Allah. Orang yang tahu penyakit dirinya, dia akan mawas terhadap dirinya sendiri. Dia tahu penyakit darah tinggi, berani dia makan apa, siap saji, bakso dan lain-lain, yang ngambilin garamnya adalah si pedagang. Berani atau tidak? Nanti ternyata garamnya tinggi, gak bisa tidur semalaman. Maka biasanya dia akan bilang, "Bang, bang, garamnya nanti saya yang naruhin." Iya atau tidak? Kira-kira si tukang bakso mau atau tidak? Mau. Begitu juga dengan bank syariah tadi. Kalau Anda diam saja, dimasukin di sana oleh dia denda keterlambatan dalam akad murabahah tadi. Jangan diam Anda, minta, "Bang, bang, ini bahaya, saya enggak mau masuk neraka. Tolong buangkan itu." Kira-kira mau enggak sih abang-abangnya itu? Kalau dia enggak mau, jangan belanja ke dia, carinya bank syariah yang lain. Ada yang mau enggak bank syariah yang lain? Ada. Saya sudah mencoba, ada 3 bank syariah yang mau seperti itu kalau Anda minta. Tapi kalau Anda diam aja, ya iya. Bakso pakai micin, pakai garam, dan seluruh penyakit Anda rasakanlah. Fadal Syekh. Nah, apakah Bu Fani Sarahwati sudah siap? Sudah Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari Nganjuk. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan mantan pegawai bank dan baru efektif resign per bulan ini. Kurang terus, jelas Ibu. Mohon pertanyaannya agak sedikit lambat dan mendekat ke mic. Saya kan mantan pegawai bank. Saya mantan pegawai bank. Dan resign per bulan ini. Pemilikan resign per bulan ini. Ya, kemudian kan saya cerita ke teman saya kalau misalnya alasan ingin resign karena riba. Terus kemudian teman saya itu mengajukan pertanyaan, kalau misalnya kamu bilang bekerja di bank itu haram karena riba, dan kamu ingin resign karena menghindari riba, tapi kamu masih ada tabungan di bank, kemudian kamu juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank seperti penggunaan ATM, kemudian transfer, pembayaran, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kan kalau misalnya uang tabungan kita ada di bank, walaupun memang ada produk yang tidak, maksudnya tidak ada bunga yang diberikan, namun kan secara otomatis uang kita yang ada di bank itu kan juga digunakan untuk KTA, KPR, KPM dan pembiayaan kartu kredit nasabah. Seperti itu Ustaz, bagaimana? Apa? Sui-sui Ibu, pelan-pelan, pelan-pelan. Ibu berhenti dari bank. Iya. Kemudian ada teman ibu bilang, iya, kalau Anda berhenti dari bank, Anda enggak bakal bisa hidup kalau ingin lepas dari riba. Iya. Gitu, karena Anda butuh menaruh rekening. Iya. Kemudian Anda butuh ATM. Iya. Semuanya riba kata dia, gitu? Iya, seperti itu Ustaz. Tinggal Anda jelaskan. Ada yang riba dan ada yang tidak. Rekening ada yang riba, ada yang tidak. Kalau rekening untuk penyimpanan tadi tanpa ada pertambahan, berarti akad Anda dengan dia qard tanpa ada pertambahan, hukum asalnya mubah. Iya Ustaz, tapi kan memang ada produk tabungan yang tidak ditambahkan dengan bunga. Apa? Kan, memang ada produk tabungan yang tidak ditambahkan dengan bunga. Terus. Namun kan uang yang kita taruh di bank itu kan uangnya juga digunakan oleh bank, perputaran uang itu seperti untuk pembiayaan KPR, KTA, KPM, kemudian pembiayaan kartu kredit nasabah, seperti itu Ustaz. Ada kartu kredit yang tidak ada denda keterlambatan. Di tempat itu Anda menabung, insya Allah tidak ada masalah. Karena mudarat Anda lebih besar, ya, bila memungkinkan menyelamatkan diri, selamatkan diri Anda semampunya. Kalau tadi kan artinya nyerah, ya atau tidak? Sekalian daripada tanggung basah, sekalian nyemplung. Anda bukan nyemplung ke dalam kali ini, nyemplung ke dalam neraka. Jangan pernah bilang sekalian nyemplung ke dalam neraka. Ya, hijankan nyemplung kaki Anda, Anda masukin dikit, otak Anda mendidih. Otak benda cair atau benda padat? Hah? Jarak 2 meter antara kaki dengan otak mendidih di saat yang sama. Berapa panasnya kira-kira menurut Anda? Tidak terbayangkan. Lalu mengatakan daripada taruh kaki mending nyemplung sekalian ke neraka. Sesuatu yang tidak mungkin Anda hindarkan, apa boleh buat? Yang Anda mampu lakukan, lakukan. Yang tidak mampu Anda lakukan seperti merubah umpamanya. Kalau dia mengatakan, kalau Anda ingin lepas dari riba, jangan tinggal di Indonesia. Pergilah Anda ke negara Arab sana. Hah? Itu kan tidak mampu Anda lakukan. Mencegah presiden untuk mendatangani akad riba, mencegah presiden negara untuk tidak melakukan pinjaman riba, itu kan sesuatu yang tidak Anda mampu Anda lakukan. Tetapi mencegah diri Anda dan anak-anak Anda serta orang-orang dekat kepada Anda, itu mampu Anda lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala alam. Walhasil ibu, doakan dia kepada Allah, ya, dan jangan ikuti was-was syaitan tadi. Hadap ke dia, ludahi sedikit tapi jangan kena mukanya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia berusaha menarik Anda ke dalam neraka. Allah. Jazakumullah khairan. Masih ada apa? Satu lagi Ustaz. Satu lagi saya. Ini sebenarnya pertanyaan untuk tadi pagi, tapi ya saya sampaikan sekarang Ustaz. Jadi kalau semisal ada seorang guru yang bekerja di suatu sekolah dan menerima hadiah dari orang tua murid, tapi sebelum mengajar di sekolah tersebut, si guru sudah sering diberi hadiah oleh orang tua murid tersebut, gitu Ustaz. Apakah itu juga termasuk riswah? Terus yang berikutnya, kalau misal seseorang tadi menjual rumahnya, kemudian menjual rumahnya di tahun 2018, kemudian mengiklankan Ustaz, mengiklankan rumahnya di 2018, kemudian rumah tersebut laku di tahun 2025, apakah ada zakat untuk hasil penjualan rumah tersebut 2,5% dikalikan dengan 6 tahun rumah itu? Rumah ini kenapa dia jual? Butuh uang atau memang itu bisnisnya? Mau dijual Ustaz rumahnya, mau pindah gitu misalnya Ustaz. Yang terkena zakat dari penjualan rumah kalau zakat niaga rumah. Bagaimana niaga rumah? Dia beli rumah dan terniat oleh dia semenjak dia beli akan dia jual kalau harganya sudah dapat selisih keuntungan. Ya, itu namanya dagang, walaupun belum laku tetap keluar zakatnya. Tapi kalau dia tawarkan karena butuh uang, ini bukan saudagar. Ini namanya orang kere, miskin namanya. BU, butuh uang. Orang kere ada zakatnya? Tidak. Kecuali uang tadi setelah dia terima, setelah laku, kemudian masih ada di tangannya dan sudah jatuh tempo haul zakatnya, dan ini lebih dari satu nisab, ia dizakatkan. Tapi kalau setelah terima dalam hitungan satu hari atau di bawah satu bulan habis, tidak ada zakatnya. Kalau kurang malah dia berhak terima zakat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Baik, Pak Samanda masih ada di sini? Sudah siap? Kita masih punya sisa waktu kurang lebih 4 menit. Siap, Ustaz. Silakan, Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samanda, asal dari Aceh, tapi sudah pindah ke Jogja. Masya Allah. Yang saya tanyakan tentang pergadaian, Ustaz. Di kampung saya itu kebutuhan hidup, Ustaz. Nah, itu digade dalam jangka waktu setahun. Yang menggadekan itu tidak mendapatkan apa-apa dari hasil sawahnya. Terus sawah tersebut dikelola oleh yang meminjamkan uang, Ustaz. Nah, itu hukumnya seperti apa dan bagaimana supaya mereka tidak terjerat dari riba, Ustaz, dari pergadaian tersebut. Yang bertanya peminjam atau pemberi pinjaman? Yang memberi pinjaman, Ustaz. Yang bertanya pemberi pinjaman. Ya. Ingin bertaubat atau tidak? Kalau Anda ingin bertaubat sebagai pemberi pinjaman, ya, maka lihat hasil selama ini yang Anda terima dari barang gadaian yang Anda pegang tadi. Umpamanya pinjaman yang Anda berikan sebanyak umpamanya 50 gram emas. Hasil dari barang gadai tadi sudah Anda terima sebanyak sekian tahun sudah 49 gram emas. Tinggal lagi 1 gram, ya. Kemudian serahkan barang tersebut, tanah tersebut, kebun tersebut kepada pemiliknya tanpa dia harus membayar utang yang 50 gram tadi. Jelas? Jelas, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Di kampung itu juga sering terjadi peminjaman padi di awal musim, apa, pertengahan musim padi, Ustaz. Jadi minjamin 1 kintal, kembalinya 1.5 kintal pas musim panen. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Masya Allah. Banyak di kampung antum itu? Ya, banyak, Ustaz. Makanya ikhwan, ingat ini. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, sanadnya disahkan oleh Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Hakim dan Mustadraknya, "Iza zahara az-zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi'azabin minallah." Bila zina dan riba menjadi sebuah fenomena jamak dilakukan oleh orang-orang di sebuah kampung, tunggu azab Allah turun. Maka Allah Ta'ala alam, tidak bersuzon dengan saudara-saudara muslim yang menimpa musibah, tetapi karena orang-orang soleh di antara mereka tidak mengingatkan hal-hal yang mengundang azab Allah, sehingga ketika azab turun baru mereka saling tunjuk. Ketika sudah diingatkan, semoga banyak dari hamba-hamba Allah yang kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ingatkan kepada orang kampung bahwa itu adalah riba. Ya. Ini tetap namanya qard ini. Pinjam beras dibayar dengan beras, tidak ada pertambahan. Kalau ada pertambahan, maka namanya riba, fadl dan nasi'ah dan tidak tunai. Ya, ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Khatim Syekh. Baik, karena kita waktu yang batasi sampai jam 8:30, kita haturkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Ditarmizi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan beliau, ilmu beliau dan usia beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk setiap upaya kita dalam mencari yang halal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar forum ini menjadi forum yang diberkahi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.